Mitra Bisnis Jawa Pos menulis Kejaksaan Agung mengatakan rekening gendut yang dimiliki PNS muda seperti yang dilaporkan PPATK adalah wajar. Karena PNS muda bingung dan takut mengelola uang proyek yang akhirnya disimpan di rekening sendiri. Untuk membahas hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan mantan Hakim Agung, Benjamin Mangku Dilaga. Pak Benjamin, apa komentar Anda? Bukan wajar, persoalan wajar tidaknya itu ini, yang penting adalah ada apakah dalam rekening gendut itu ya perolehannya ada unsur pidana enggak? Itu aja. Yang penting ada apakah perolehan itu terdapat unsur pidana enggak? Atau kalau misalnya ada unsur pidananya harus diusut dong, begitu. Misalnya dia mendapat uang dan sebagainya. Boleh aja, jadi sesuai dengan ketentuan. Tapi ketentuan itu jangan dibuat-buat. Ketentuan yang berlaku, sah-sah saja. Tapi dalam hal ini juga harus diperhatikan. Yang penting bagi kami adalah dalam perolehan rekening itu yang sampai banyak, yang sampai gendut, ada unsur pidananya tidak, itu saja. Dan ini unsur ada tidaknya unsur pidana tentunya merupakan kewajiban dari penyidik sendiri, itu saja. Unsur pidananya itu seperti apa, Pak? Misalnya dia ada penipuan, ada makar, itu aja. Ada perbuatan yang tidak terpuji, itu. Kalau memang PNS itu mendapatkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, ada sesuai dengan ketentuan undang-undang, dia tidak ada salahnya. Dia apa yang diperolehnya itu ditaruh dalam rekeningnya sendiri. Gitu. Yang penting adalah apakah penaruhan uang itu dalam rekening sendiri ada unsur pidananya atau tidak. Itu saja bagi saya. Meskipun yang disimpan itu adalah uang negara, Pak? Dari uang negara itu kan ada biaya fee daripada pemimpin pro. Ada, itu yang saya dengar, tapi saya tidak pernah berkecimpung dalam ini ya. Yang saya dengar memang ada ketentuan-ketentuannya. Gitu. Walaupun itu sedikit lah ya. Tapi kalau sedikit-sedikit dari bukit dikumpulkan gitu, bisa aja. Lalu apakah ada kecurigaan kasus ini berbuntut tindak korupsi? Jangan curiga lah. Yang penting adalah silakan kepolisian, silakan kejaksaan mengusut apakah ini ada unsur pidananya atau tidak. Itu aja. Ada misalnya pemalsuan data. Jadi ya itu pemalsuan data itu kan misalnya menuju kepada makam. Itu kan sudah salah. Perbuatan makam sendiri sebagai penipuan, pasal pidananya penipuan dan pasal pidananya pemalsuan, ya itu bisa dituntut. Nah, yang paling ending dari kasus ini memang harus ditangani secara wajar. Jadi transparan karena memang tuntutan masyarakat memang penuh kecurigaan. Nah, apa tuntutan masyarakat itu harus direspon oleh Kejaksaan Agung dengan melakukan apa yang saya katakan tadi. Demikian Benjamin Mangku Dilaga, saya Giri Sadewa.